إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أعزكم الله، الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpah nikmat dan karunia-Nya di malam hari ini hari Rabu malam ya masuk Kamis ya. Naam. Alhamdulillah dengan hidayah dan taufik Pak semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya Allah menolong hamba, menolong kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidi Tauhid. Ucapan yang lurus yang menjelaskan maksud dan tujuan dari Tauhid. Naam. Dan pembahasan kita membahas kitab ini, alhamdulillah, dengan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kita telah membaca syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi terkait bab Qadul Tauhid wa may kafir min dzunub. Nah, telah kita baca beberapa penjelasan beliau. Naam. Pada bab ini. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca ya. Penjelasan beliau di antara fadha'il min fadha'il tauhid. Fadilah keutamaan dari keutamaan tauhid. Naam. Kata beliau, allati la yalhaquha fiha syai. Taman yang tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah, anna tauhid idza tamma wa kamala fil qalbi wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan bil ikhlasi tammi sara al qalilu min amalihi katsiran. Nah, maksudnya tauhid tatkala tauhid pada diri seseorang sempurna. Nah, sempurna di dalam hatinya. Dan terrealisasi secara sempurna. Dan keikhlasan yang sempurna. Maka amalan yang dipandang kecil atau ringan akan menjadi besar. Ini keutamaan tauhid. Luar biasa ya. Waktu ifatil a'malu akwalu bi ghairi hasrin wala hisab. Nah. Amalan. Baik itu bentuk. Amalan. Lahiriah, anggota badan, ataupun ucapan akan dilipat gandakan dengan tanpa batasan dan perhitungan. Naam. Walau jihad kalimatul ikhlasi miminzani fi mizanil abdi bihaitsu la tuqabiluha as-samawati wal ardu wa umaruha min jami'il khalqillah. Naam. Kalimatul ikhlas di antara gambarannya ya. Kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Pada mizan seorang hamba, pada timbangan, anak timbangan seorang hamba, itu rojahat, yeah, akan mengalahkan. Naam, mengalahkan, tatkala dia ditimbang dengan langit dan bumi, bahkan beserta isinya, dari makhluk-makhluk yang ada, itu akan mengalahkannya. Subhanallah ya. Hanya semata-mata kalimat al-ikhlas la ilaha illallah. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis tentang pembicaraan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Musa alaihissalam minta diajarkan suatu suatu zikir sekaligus doa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Musa mengatakan Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa awalnya ya. Beliau agak ini ya, agak terasa ya ini ucapan yang sudah biasa diucapkan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, sudah biasa diucapkan oleh hamba Allah yang lainnya. Nah, kata Nabi Musa, ya Rob, naam, kulu ibadika yakuluna hadza. Naam, ya bukankah ucapan la ilaha illallah ya juga diucapkan oleh seluruh hamba-hambamu yang lainnya. Maka Allah SWT ingatkan, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirhunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Nabi Musa, sekiranya naam, langit yang berlapis tujuh beserta penghuninya selain aku, demikian juga bumi yang berlapis tujuh diletakkan pada satu anak timbangan, dan kalimatul ikhlas la ilaha illallah diletakkan pula pada anak satu pada satu anak timbangan, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimatul ikhlas la ilaha illallah akan mengalahkannya. Nah, membuatnya miring. Nah, subhanallah ya. Dan juga di antara dalilnya yaitu hadis hadis bitoko. Naam, hadis bitoko. Itu hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya ya. Naam, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As. Naam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khala'iq. Pada hari kiamat didatangkan, dipanggil, diseru seorang laki-laki dari kalangan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia diseru ala ru'usil khala'iq, di depan khala'iq, khala'iq ramai makhluk. Fansharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, kemudian diperlihatkan kepadanya sijil, kitab catatan amal kejelekannya, tidak tanggung-tanggung ya, tis'atun wa tis'un, sebanyak 99 buah. Nah, sebanyak 99 kitab catatan amal kejelekan. Luar biasa banyaknya. Nah, bahkan kulu sijilin maddal basor. Masing-masing sijil tadi, kitab catatan amal tadi, tatkala dibuka, dibentangkan sejauh mata memandang. Luar biasa. Nah, summa yaqulu Allahu azza. Terlangi. Naam. Alamat kitab katabatil hafizuna. Apakah malaikat pencatat amalan tersebut menzalimu? Kemudian dia pun mengatakan, la ya Rab. Dia pun mengatakan juga, la. Tidak. Semua yang dia tulis itu benar. Kemudian Allah pun mengatakan, alakah anzalika hasanah. Apakah engkau memiliki amalan kebaikan? Naam. Yang tidak tercatat dalam kitab catatan amal tersebut. Dia pun takut ya. Ya, terasa takut. Yuhabur rajul, dia pun terasa takut. Kemudian dia pun mengatakan, la. Payakul la. Payakul. Kemudian Allah pun mengatakan, bala. Tidak demikian. Bahkan, innalaka indana hasanat. Bahkan engkau memiliki kebaikan yang banyak di sisi kami, kata Allah SWT. Wa innahu la zulma alaikal yaum. Dan sungguhnya sekali-kali engkau tidak akan didolimi pada hari ini. Subhanallah. Patuh rajulahu bitoko, kemudian dikeluarkan. Bitoko. Ini ya, kartu ya. Nah, ada rawi mengatakan dia seperti lembaran. Lembaran kain. Nah, tapi juga dimaknakan dengan bitoko, dimaknakan dengan kartu. Nah, yang mana pada kartu tadi, fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Yang tertulis padanya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Qala, fayakul rabbi. Kemudian Rabbi mengatakan, hamba tadi pun mengatakan, ya Rob, mahazil bitaqatu ma'ahali sejillat. Ya Rob, ya, apalah, ya, apalah dayanya. Nah, apalah artinya bitoko ini, kartu ini dibandingkan luar biasanya kitab catatan amalan kejelekan yang sebanyak ini. Dia pun ya pesimis ya. Nah, maka Allah pun mengatakan fayakul innaka la tuzlam. Ya Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Naam, fatundu sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Kemudian sijillat tadi diletakkan pada satu anak timbangan. Kitab catatan yang sebanyak apa itu diletakkan pada satu anak timbangan. Dan bitaqonya, kartu tadi diletakkan pada satu anak timbangan. Fatashatu sijillat wa saqatu bitaqah. Subhanallah. Naam. Kitab catatan amalan yang luar biasa sebanyak apa tadi? Tashat ay khafiya. Nah, menjadi ringan. Ringan ya. Subhanallah. Nah, wasakulatil mitoko, sedangkan mitokonya pun na'am. Ay khaffa ya. Khaffa. Tashat ay khaffa, menjadi ringan. Sedangkan mitokonya sekulat, memberatkannya. Subhanallah. Ini bukti kalau kalimatul ikhlas, ucapan yang ikhlas, amalan yang ikhlas, amalan yang dibangun di atas tauhid, meskipun dipandang ringan, hanya sekedar ucapan, subhanallah, dia bisa mengalahkan, di sisi Allah SWT mengalahkan bahkan amalan-amalan kejelekan lainnya. Subhanallah. Tentunya itu harus dibangun di atas keikhlasan seorang hamba. Naam, baiklah kita akan lanjutkan. Naam, syarah ini tinggal sedikit ya. Ada sekitar dua paragraf yang tidak begitu panjang. Naam, mudah-mudahan Allah SWT menolong kita menyelesaikan syarah ini. Sehingga pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk bab yang baru. Kita baca. Qala syarih rahimahullah, berkata pensyarah yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, wa min fadha'ili tauhid, dan di antara keutamaan tauhid, annallaha takaffala li ahlihi bil fathi wan nasri fid dunya. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takaffala. Takaffala ay yaitu menjamin, ya. Takaffala li ahlihi bil fathi wan nasri fid dunya. Subhanallah. Yang menjamin siapa? Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini luar biasa ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi muwahhidin ahlu tauhid bil fathi wan nasri fid dunya. Dengan fathu. Al fathu ay kemenangan. Naam ya. Allah pasti menang. Wan nasri, dan pertolongan di dunia. Nah. Wal izzu wa syarafu, dan Allah pun menjamin ahlu tauhid al muwahhidin, Allah jamin mereka akan menjadi hamba yang mulia. Iz wa syaraf. Iya. Sama ya. Mutarodif. Sinonim. Iz wa syaraf. Wa husulil hidayah, dan akan meraih hidayah. Petunjuk. Wa taysiri lil yusra. Akan Allah mudahkan dia untuk melakukan perkara-perkara yang mudah. Kebaikan yang mudah. Wa islahil a'wal. Wa tasdidi fi aqwali wa af'al. Nah. Akan Allah perbaiki kondisinya, dan Allah kokohkan ucapan dan perbuatannya. Subhanallah. Nah, ini fadilah keutamaan tauhid yang selanjutnya. yaitu berupa jaminan dari Allah SWT bagi ahli tauhid, berupa kemenangan, pertolongan di dunia, dan juga kemuliaan. Allah jamin seorang muwahhidin, tentunya orang yang ikhlas pada amalannya, mereka akan meraih kemuliaan dan meraih hidayah dan sekian macam kemudahan. Nah, Allah perbaiki amalan mereka, kondisi mereka, dan Allah kokohkan mereka di permukaan bumi dengan ucapan dan perbuatannya. Di antara dalil terkait hal tersebut yaitu surat Muhammad ayat ke-7. Nah, di antara dalil bahwasanya Allah SWT pasti akan menolong hamba Allah yang membela agama Allah SWT. Nah, tentunya agama Allah agamanya para nabi dan rasul. Baik nabi yang pertama Allah utus. Nah, yang pertama kali Allah turunkan di permukaan bumi. Nah, hingga nabi penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu surat Muhammad ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, sekiranya kalian menolong Allah, hai, menolong agama Allah. Karena tentunya Allah SWT, na'am, maha kuat, maha berkuasa. Na'am. Ya. Sekiranya kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimatul ikhlas, menjunjung tinggi kalimatul ikhlas di permukaan bumi ini, membelanya, yang surkum, ini janji Allah SWT, pasti akan Allah tolong kalian. Pasti Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Nah, inilah ya. Akan Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Ya, Allah akan kokohkan ucapan, perbuatan, tindak tanduk kalian. Tentunya yang dibangun di atas tauhid. Membela agama Allah SWT. Menjunjung tinggi kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Nah, ini jaminan dari Allah SWT. Nah, maksudnya Allah pasti akan menolong. Allah tidak akan menyanyikan. Nah. Ya, tentunya semuanya harus dilandasi tauhid. Dilandasi keikhlasan. Pada seluruh amalannya. Pada seluruh perbuatannya. Ibadahnya. Demikian juga dakwahnya. Nah, semuanya harus dilandasi dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingin menjunjung tinggi. Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menegakkan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, di permukaan bumi. Dan di antara dalilnya juga, yaitu surat An-Nur ayat ke-55. Bagi bentuk jaminan, janji dari Allah SWT, bahwasanya Allah SWT pasti akan memuliakan ahlu tauhid di permukaan bumi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah berjanji. Subhanallah. Allah berjanji alladzina amanu minkum, terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengamalkan amal saleh. Tentunya amal saleh, amalan yang dikatakan saleh itu tidak lepas dari dua hal, ikhlas wal mutabah. Nah, apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Pasti akan Allah jadikan kalian khalifah, khulafa, para pemimpin di permukaan bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian, sebagai pemimpin. Subhanallah. Wa yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum, dan pasti akan Allah kokohkan agama kalian, agama yang Allah ridhoi untuk kalian, agama Islam. Pasti akan Allah bela agama Islam. Nah, walibadilannahum min ba'di khawfihim, walibadilannahum min ba'di khawfihim amna, dan akan Allah ganti. Bagaimana ucapan mu'alib tadi? Akan Allah perbaiki keadaan mereka. Kata Allah SWT, walibadilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya, inilah seorang ahli tauhid. Meskipun mereka diuji dengan sekian macam ujian yang berat, tapi ini janji Allah. Janji yang menghibur mereka. Apa kata Allah SWT? Wa yubaddilannahum, pasti pasti. Diawali dengan lam taukid, lam ta'kid. Diakhiri juga dengan nunun taukidi sakilah. Penekanan di atas penekanan, penegasan di atas penegasan. Dan pasti tanpa diragukan. Yubaddilan naum lay. Pasti ayat Allah akan mengganti, akan merubah. Mimba di khaufihim, kondisi kalian yang sebelumnya kalian takut, sedih, penuh kekhawatiran, penuh ancaman, penuh intimidasi, penuh pensikapan, akan Allah ganti dengan amna, keamanan. Subhanallah. Syaratnya apa? Karena apa kata Allah sementara? Ya budunani la yushiku nabi syai'a. Dikarenakan kalian beribadah kepadaku. Tanpa berbuat. Tanpa sedikit pun menyekutukan aku. Inilah janji Allah terhadap ahlut tauhid. Wa man kafara ba'da zalika fa'ulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang ingkar setelah itu. Maka mereka lah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Inilah. Penjelasan mu'alif atau pensyarah Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di terkait takaffala, jaminan, janji dari Allah SWT, bahwasanya Allah SWT pasti akan memberikan kemenangan, pertolongan kepada ahli tauhid, bahkan Allah akan memuliakan mereka di permukaan bumi. Dan mereka akan mendapat hidayah. Adapun hidayah, na'am, dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif dalam tarjamah. Yaitu surat Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ini juga. Ya, dalil terkait faedah yang beliau sebutkan. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, walam yalbisu imanahum bizulm. Dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dan kezaliman. Ayat asyirk. Naam, keimanan mereka tidak ternodai dengan kesyirikan. Nah, itu mereka ahli tauhid. Apa yang akan mereka raih? Ulaika lahumul amnu. Mereka akan meraih keamanan. Kata sebentar. Wahum muhtadun. Dan mereka akan meraih hidayah. Diberikan petunjuk. Subhanallah. Nah, ini di antara faedah. Kutaman tauhid. Sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alib. Berdasarkan adillah dalil-dalil yang ada. Ya. Naam. Kemudian. Kata beliau, wa minha, dan di antara fadilah, fadail min, fadilatu min fadail tauhid, kutaman dari, kutaman tauhid, anna allaha yudafi'u anil muwahhidina ahlil iman, syururud dunya wal akhirah. Wa yamunu alaihim il hayati tayyiba, watuma'ninati, ilahi watuma'ninati bidhikrihi. Wasyawahidu zalika, wasyawahidu hadhil jumali minal kitabi was sunnati katsiratun ma'rufatun. Wallahu a'lam. Subhanallah ya. Nah, di antara faedah kutaman tauhid yang selanjutnya, kata Al-Suntala, yang kata pensyarah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di, rahimahullah, anna Allah yudafi'u al-muwahhidin, ahli iman syururud dunia wal akhir. Maksudnya Allah SWT akan melindungi. Akan menjaga seorang muwahhidin, ahlu tauhid, ahlu iman dari syururud dunia wal akhir. Kejelekan dunia dan akhirat. Kejelekan malapetaka, marbahaya di dunia dan di akhirat. وَيَمُنُّ عَلَيْهِمُ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ. Kan Allah karuniakan kepada mereka kehidupan yang baik. وَطُمَأْنِنَّةِ إِلَيْهِ. Ketentraman jiwa. Naam. Terhadap Allah. Terhadap beribadah kepada Allah SWT. Naam. Ya. Rasakan ketenangan jiwa. Kelapangan jiwa. Terkala beribadah. Ikhlas karena Allah SWT. Waktu maknanya nanti berzikri. Dan juga ketenteraman jiwa. Ketenangan. Tatkala dia berzikir kepada Allah SWT. Dan dalil terkait hal ini. Kata beliau. baik itu dari Al-Quran ataupun sunnah kathiratun ma'rufatun, sangatlah banyak dan ma'ruf ya. Ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini nah penjelasan dari beliau terkait syarah dari kitab dari bab yang telah kita baca ini, bab fadl tauhid wa may yukaffir min adzunub ya. Bab keutamaan tauhid dan keberadaannya yang menghapuskan dosa-dosa yang ada. Nah, terkait dalil yang beliau sebutkan pada faedah yang terakhir ini, di antaranya yaitu surat An-Nisa ayat ke 124 ya. Ini sebagai bentuk juga jaminan. Jaminan Allah akan menyelamatkan ahlu tauhid, menghindarkan dari kejelekan dunia dan akhirat. Ya, tentunya jaminan dari Allah SWT. Di akhirat, mereka adalah hamba-hamba yang Allah jamin, seorang wahid, akan masuk al-jannah. Ya. Dan juga meraih ketenangan, ketenteraman hidup di dunia. Hidup yang tenang, yang damai, tatkala beribadah kepada Allah SWT, berzikir kepadanya. Kita baca di antara surat An-Nisa ayat ke-4. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh. Sebagaimana yang kita katakan, sesoleh-soleh amalan adalah amalan yang ikhlas di atas tauhid. Min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan masukkan dalam jannah. Subhanallah. Wala yuzlamuna nakira, dan sedikit pun Allah tidak akan menzaliminya. Ini jaminan orang yang ikhlas. Pasti Allah jamin akan masuk al-jannah. Luar biasa ya. Di antaranya juga, mereka akan meraih ketenangan, ketentraman hidup di dunia dan di akhirat. Dan juga akan meraih ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nahl ayat ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan karuniakan kepada mereka kehidupan yang baik. Inilah ya sebagaimana penjelasan mu'alib. Wa yamunu alaihim bil hayati thayyibah. Akan kami karuniakan kepada mereka kehidupan yang baik. Hidup yang di atas petunjuk, terbimbing. Ya, dijauhkan dari kesesatan, penyimpangan. Kejelekan-kejelekan dunia. Itu adalah sejelek-jelek perkara. Sejelek-jelek musibah yang dialami oleh seorang hamba. Tatkala dia menjadi hamba Allah yang tersesat, menyimpang, waliyadzubillah. Maka seorang ahli tauhid, Allah jamin. Allah karuniakan kepada mereka hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami karuniakan mereka kehidupan yang baik. Dan juga janji dan jaminan Allah, ganjaran terhadap mereka pahala yang besar. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami ganjar mereka. Kami balas amal mereka dengan ganjaran yang lebih baik, bi ahsan. Mekan ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Subhanallah ya. Inilah fadilah tauhid yang sebagaimana yang disebutkan oleh mualib terkait dalil-dalilnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga ahibati fillah a'azakumullah, dengan apa yang kita baca barusan, artinya telah kita selesaikan syarah bab fadl tauhid wa may yukaffir min adzunub. Terkait sebenarnya pada beberapa penjelasan yang telah kita baca sebelumnya. Apa yang disebutkan oleh mu'alib terkait fadil tauhid ini merupakan suatu utama yang sangat besar ya. Yang seharusnya ini menjadi ghirah, semangat, kebahagiaan kita. Allah tidak akan menyanyikan hamba yang ikhlas, mukhlis. Orang tauhid adalah orang-orang yang bertauhid, muwahhidin adalah orang-orang yang Allah karuniakan keutamaan yang luar biasa. Meskipun kehidupannya mungkin seorang hamba yang pas-pasan, ya. Nah, keterbatasan dari sisi dunianya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik dia untuk mengenal Islam yang sebenarnya, di atas akidah yang benar, di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentauhidkan Allah. Maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan dia dengan karunia terbesar yang tiada bandingannya. Bukan tidaklah Allah berikan kepada setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda kepada siapa saja dari kalangan hambanya. Entah dia seorang fasik, entah dia seorang na'udzubillah kafir, orang kufur, ataupun dia seorang mukmin, muwahhid, mukhlis. Tapi yang namanya tauhid, akidah yang benar, tidaklah Allah berikan kecuali hamba-hambanya yang Allah cintai, Allah rindui. Sehingga ahibati fillah, a'azzakumullah. Maka selainnya, tatkala kita mempelajari ini, semakin menambah rasa syukur kita, kebahagiaan kita pada Allah SWT. Ya. Tatkala Allah SWT memberikan hidayah kepada kita sebagai hamba yang dipilihnya. Untuk mengetahui akidah yang benar, mempelajarinya, dan berupaya mengamalkannya. Tentunya ini tidak mudah. Butuh dengan perjuangan, butuh dengan keikhlasan, butuh dengan pengorbanan. Ya, sebagaimana Imam Ahmad. Ya, sebagaimana betapa besar perjuangannya. Hingga di akhir kehidupannya, menjalani kehidupannya. Yang disebutkan dalam riwayat, secara makna. Ya, hadir ya. Imam syaitan. Ataupun iblis waliyat billah. Nah, yang ingin. Nah, menggodanya. Seolah-olah selesai. Urusannya sudah selesai. Maka kata beliau. Nah, sesungguhnya permusuhan. Ya. Golakan antara aku dan engkau. Tidak akan pernah berhenti. Hingga aku berjumpa dengan Allah SWT. Nah, Allah alam ya. Terkait. Asar tersebut ya. Tapi ini menunjukkan kita semua. Nah. Berpadilah yang besar. Kutaman yang besar ini tidaklah mudah. Syaitan. Wal-Iyazmillah. Iblis. Tentunya tidak akan ridha. Dan kita. Sebagai hamba Allah yang lemah. Tentunya tidak akan mungkin. Bisa meraih kutaman ini. Kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Terus berlalu orang-orang di zaman Rasul. Ada di kalangan mereka. Menerima dakwah yang ikhlas. Dakwah yang hak dari Rasul. Tapi tidak sedikit yang menolaknya. Dalam keadaan Rasul langsung berdakwah. Nah, ini butuh perjuangan. Iya. Butuh pengorbanan. Dan senantiasa bersandar kepada Allah SWT. Agar menolong kita menjadi hamba yang mukhlis. Agar Allah memudahkan urusan kita. Nah, mungkin itu yang kita bisa bahas. Ya, kita kaji terkait. Pembahasan malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, kita kaji, semakin menambah bekal ilmu, iman. Dan kita tentunya senantiasa bersandar, mohon pertolongan pada Allah SWT agar menolong kita ya, untuk bisa mengamalkannya hingga akhir hayat kita. Itu yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf. Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.